Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Khanafatun 'azakumullah sanwasil darsana fi suratin nabawiyah من رسالة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله. وقد أخذنا في الدرس الماضي بابا في بناء الكعبة، وقد قرأنا ما سردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. سنأخذ الآن باب بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعض ما كان عليه أهل الجاهلية، sebagian keyakinan orang-orang jahiliyah. Wa nadhkuru qabla dhalik syai'an min umuril jahiliyah. Kita akan menyebutkan sebelum itu sedikit dari hal-hal berkaitan dengan jahiliyah. Wa ma kanat alaihi qabla mab'ats Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit dari keyakinan mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan, "Dzikra lana annahu kana baina Adam wa Nuh 'asharatu qurun." Disampaikan kepada kita bahwasanya masa antara Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Satu abad itu 100 tahun. Berarti kalau 10 abad, 1000 tahun. Kulluhum 'alal huda. Umat manusia pada saat itu masih di atas petunjuk. وعلى شريعة من الحق. Umat manusia pada saat itu masih mengikuti syariat yang benar. ثم اختلفوا بعد ذلك. Kemudian setelah itu mereka terpecah dan berselisih. فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa kana awwala rasulin ila ahli al-ardi. Dan Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Tayyib. Al-Imamu Qatadah rahimahullah menyebutkan bahwasanya umat manusia sejak masa Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke dunia sampai 1000 tahun setelah itu, ada yang mengatakan sejak meninggalnya Nabi Adam sampai 1000 tahun ke depan, umat manusia masih di atas satu ajaran. Masih di atas satu syariat. Masih di atas satu agama, yaitu Islam. Bima'nal am. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada kekufuran. Mereka adalah ummatun wahidah. Satu umat. Namun setelah 10 abad berlalu, mereka pun mulai berselisih, bercerai-berai, berpecah, dikarenakan kesyirikan pertama terjadi di muka bumi. Qala Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkomentar pada firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu umat manusia itu satu. Qala alal islami kullihim. Alal islami kulluhum. Beliau mengatakan, yakni mereka seluruhnya di atas Islam. Wa kana awwalu ma kadahum bihi syaitan huwa ta'dhim as-salihin. Tipu daya pertama yang dengan itu syaitan menjerat mereka adalah ta'dhim as-salihin. Mengagungkan orang-orang saleh. Wa dzakara Allahu dzalika fi kitabihi fi qawlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Pada firman-Nya dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Dan mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kana ha'ula qawman salihin. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini dulunya adalah orang-orang yang salih. Falamma matu fi syahrin jazi'a alaihim aqaribuhum fasawwaru suwarahum. Ketika mereka mati dalam 1 bulan, kerabat-kerabat mereka merasa terpukul, sedih, shock. Fasawwaru suwarahum, mereka pun menggambar dan memahat lukisan-lukisan mereka. Baik. Jadi kesyirikan pertama, benih kesyirikan pertama yang membuat umat manusia carut marut, yang membuat umat manusia cerai-berai, yang membuat mereka berselisih, itu berawal dari ta'zimus salihin, mengagungkan orang-orang saleh, melebihi batasannya, melebihi kadarnya, melebihi kedudukan mereka. Menghormati orang saleh sesuatu yang diajarkan dalam agama, sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sesuatu yang dianggap baik pada semua agama yang ada. Namun, ada batasannya, ada kadarnya, ada tolak ukurnya. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilampaui, harus sesuai. Ketika sesuatu yang baik itu telah melewati aturan-aturannya, melampaui batasan-batasannya, maka yang terjadi adalah kejelekan. Yang terjadi adalah kesesatan. Yang terjadi adalah pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimanakah umat manusia kala itu. Mereka sangat menghormati 5 tokoh mereka. Sosok figur yang begitu berkarisma di tengah-tengah mereka, memiliki pengaruh yang sangat kuat dari sisi akhlak, ibadah, dan yang lainnya. Sehingga ketika mereka meninggal dalam satu waktu yang berdekatan, bahkan di syahrin wahid mata kulluhum, dalam satu bulan mereka semuanya mati secara bergantian dan berurutan, otomatis orang-orang yang selama ini menjadikan mereka sebagai sosok panutan, qudwah, uswah, sosok yang mereka jadikan sebagai figur, sosok yang mereka jadikan sebagai contoh dalam aspek kehidupan mereka, otomatis mereka pun terpukul, sedih, dan shock. Dari pintu inilah iblis alaihi laknatullah mengambil jatah. Sekian ratus tahun dia sudah menunggu, mencari celah, mencari cara agar bisa menjerat kembali anak keturunan Adam sebagaimana dia berhasil untuk menjerat Adam alaihi salam, yang membuat Adam harus terusir dari surga dan diturunkan ke langit, diturunkan ke dunia. Begitu gigihnya iblis, begitu tekunnya dia menunggu cara, waktu yang tepat. Mereka melihat bahwasanya zurriyatu Adam min ba'dih, keturunan Adam setelahnya memiliki ta'zim yang sangat tinggi terhadap orang-orang saleh. Dari pintu inilah dia bermain. Sebagaimana para ulama kita rahimahumullah, mereka pernah mengatakan, di antaranya ucapan Makhlad Ibn al-Husayn rahimahullah, beliau mengatakan, ma nadaballahu al-ibada bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba dengan sebuah perintah illa, kecuali syaitan mendatanginya dengan membawa salah satu dari 2 senjata, la yubali bi ayyihima dhafar, Dia tidak peduli dengan mana bisa menguasai hamba tadi. Imma ghuluwan wa imma taksira. Baik dengan cara ghulu atau dengan cara taksir, malas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya iblis itu memiliki kemampuan untuk mengendus dan mencium aroma dari seorang hamba. Bukan aroma bau badan, ya. Tetapi aroma keyakinan dan juga semangat dari hamba tadi. Kalau iblis mencium dari hamba tersebut aroma-aroma semangat, maka iblis akan menyimpangkan hamba tadi dengan senjata al-ghulu. Dan apabila iblis mencium aroma hamba tadi, aroma-aroma futur, aroma-aroma malas, maka iblis akan menghancurkan dia dengan taksir. Dan dua senjata ini telah mengambil dan menjatuhkan banyak korban. Di antaranya adalah keturunan Adam 1000 tahun setelah kematian Adam. Ternyata iblis berhasil menyimpangkan mereka dan terjadilah kesyirikan yang pertama. Orang-orang ini sangat mencintai 5 orang saleh ini. Kalau iblis datang kemudian minta mereka untuk menyembahnya langsung, enggak mungkin. Mereka enggak bakal mau. Karena syariat Adam masih sangat kental pada diri mereka. Iblis menunggu. Enggak tanggung-tanggung. 1 generasi pun dia tunggu. Meskipun harus memakan waktu ratusan tahun lamanya. Ketika generasi pertama ini telah selesai, digantikan dengan generasi berikutnya yang kurang paham akan tujuan adanya patung dan gambar orang-orang saleh ini, iblis datang dan memberikan was-was untuk menambah volume ta'zim mereka kepada orang-orang ini. Tapi belum sampai pada tingkat disembah. Ditunggu lagi sama dia. Sampai generasi itu pun selesai masanya. Wakhallatil ardu bil ulama. Bumi kosong dari ulama. Watalat zaman. Waktu sudah semakin jauh dari generasi sebelumnya. Iblis pun datang. Menyampaikan kepada generasi baru yang betul-betul tidak tahu apa maksud dan tujuan dari dibuatnya patung dan gambar itu, iblis pun mengatakan bahwasanya nenek moyang mereka membuatnya untuk dijadikan syufa'a indallah. Sebagai pihak-pihak yang memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abaduha. Mereka pun menyembah patung dan gambar tersebut. Baik. Wa fi ghairi hadithihi. Disebutkan pada selain hadith beliau. Yakni ghairi hadith Ibn Abbas. Ala ashabuhum, pengikut mereka berkata, yakni pengikut 5 orang soleh ini, lau sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadah. Sekiranya kita menggambar mereka, itu lebih bisa membangkitkan semangat kita untuk ibadah. Qala fa kana ar-rajulu ya'ti akhahu wa ibn 'ammihi fayu'azzimuhu hatta dhahaba dhalikal qarn. Maka ketika itu seseorang mendatangi saudaranya, sepupunya, kemudian memotivasi mereka dengan orang-orang saleh ini hingga masa tersebut selesai. Thumma ja'a qarnun akhar fa'adzamuhum ashadd min al-awwal. Digantikan dengan generasi baru. Generasi ini mengagungkan orang-orang saleh jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Thumma ja'a al-qarnu ats-tsalitsu faqalu ma'adzama awwaluna ha'ula illa wahum yarjuna syafa'atahum 'indallah fa'abaduhum. Ketika datang generasi yang ketiga, mereka pun berkata, tidaklah leluhur kita mengagungkan orang-orang ini, melainkan mereka mengharapkan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abaduhum, mereka pun menyembah patung dan berhalanya. Baik. Proses yang lumayan panjang, tapi betul-betul mengakar dan mendarah daging. Dan berhasil syaitan kala itu untuk menyesatkan keturunan Adam. Ditunggulah satu masa demi satu masa. Lamma tala alaihi zaman, ketika sudah semakin lama masanya, ulama banyak yang meninggal, gak ada yang tahu sejarah dibuatnya patung dan gambar itu. Iblis pun memberikan was-was kepada mereka untuk beribadah, menyembah dan berharap syafaat darinya. Faqad hasal wa dhafir. Falamma ba'athallahu ilaihim Nuha وغرق من غرق أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Nuh, dan tenggelamlah orang yang tenggelam, air laut pun membawa patung-patung itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga terlempar dan terdampar di bumi Jeddah. Yakni ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah mengembalikan mereka kepada khutbah. Mengembalikan mereka kepada ajaran nenek moyang mereka, yaitu Tauhid wal-Islam. 950 tahun beliau berdakwah. Tak kenal waktu, tak kenal lelah. Siang, malam, pagi. Terus beliau mendatangi kaumnya satu demi satu. Di tempat rapat mereka, di tempat pertemuan mereka, mendatangi rumah mereka. Semua cara ditempuh oleh beliau. Dalam kurun waktu yang tidak singkat. Namun tidaklah menambah mereka kecuali kesombongan. Tidaklah menambah mereka kecuali kesesatan. Tidaklah menambah mereka kecuali kekufuran. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah. Karena beliau melihat, beliau berjuang 950 tahun beliau dakwah. Generasi demi generasi beliau temui, beliau dakwai, tapi enggak ada hasil. Maka beliau pun berdoa kepada Allah untuk menghancurkan mereka sampai anak keturunan mereka. Tak ada yang sisa. Allah pun mengabulkannya. Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Dan meminta semua umatnya yang beriman untuk naik dan mengambil satu pasang dari masing-masing jenis hewan ketika itu. Ditaati oleh Nabi Nuh, beliau pun membuat kapal, membuat bahtera yang besar dengan dibantu oleh kaumnya yang beriman yang sangat sedikit jumlahnya. Kaumnya ketika itu yang kafir melihat Nabi Nuh sedang membuat bahtera, mereka menertawakan. Mau berlabuh di mana, wahai Nuh? Kamu buat bahtera segede ini di tengah lapangan, itu mau diapakan? Mau bikin monumen, mainan, miniatur, bagaimana? Tertawa mereka. Nabi Nuh tidak menggubris respon mereka. Nabi Nuh hanya mengatakan, tunggu saja. Ya, kalian akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Ketika bahtera telah siap, semuanya telah dievakuasi untuk masuk ke dalam kapal itu. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dipungut pun diangkut dan dimasukkan ke dalam kapal itu. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada langit untuk mencurahkan airnya. Dan berfirman kepada bumi untuk meluapkan airnya dengan volume tanpa batas. Hujan pun turun. Air dari tanah pun keluar. Satu hari masih tenang mereka. Masih foya-foya. Hari yang kedua hujan pun belum reda. Mereka agak ketar-ketir. Hari yang ketiga, air sudah mulai masuk ke rumah-rumah mereka. Mereka semakin was-was. Hari keempat dan seterusnya, mereka sadar bahwa hujan yang sedang mengguyur desa mereka bukan sembarang hujan, tetapi perintah dari Allah untuk menenggelamkan mereka sedikit demi sedikit. Mereka pun merasakan kematian sedikit demi sedikit. Mereka pun tenggelam. Tak ada satupun yang tersisa. Rumah-rumah hanyut, tak berguna. Mayat-mayat bergelimpangan diseret oleh air kesana dan kemari terombang-ambing. Bangkai-bangkai dari kaum Nabi Nuh yang kafir telah diombang-ambing oleh ombak. Putra Nabi Nuh yang bernama Kana'an terlihat dari kejauhan sedang naik ke atas gunung. Dengan tergopoh-gopoh, susah payah untuk menyelamatkan diri dari air laut yang semakin tinggi. Nabi Nuh mendekati dan meminta anaknya untuk ikut. Namun anak ini tetap keras kepala. Terus dia naik mendaki gunung itu. Dia mengira dia bisa selamat. Keputusan di hari itu di tangan Allah. Nabi Nuh terus mengingatkan anaknya bahwasanya pada hari ini sudah tidak ada lagi tempat untuk bisa selamat. Ikut sudah sama Abi, ikut sama Bapak. Tetap dia keras kepala, tidak mau. Terus dia naik sampai di ujung gunung. Air pun mengejar dengan cepatnya. Naik ke atas gunung. Tiba-tiba ombak besar pun menyapu. Kanan pun hanyut ditelan ombak. Nabi Nuh sedih. Karena bagaimanapun dia adalah darah dagingnya sendiri. Anak yang selama ini beliau didik. Dan beliau minta untuk beriman. Tapi tidak mau. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu lagi. Jangan bersedih atas kematiannya. Dia itu orang kafir, layak mendapatkan hukumannya. Nabi Nuh pun langsung patuh, bertaubat kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahtera ini putra ombang-ambing di atas lautan yang begitu luas. Sebuah banjir yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Semuanya lautan, ya, gak ada daratan. Gunung pun ditelan oleh air. Beliau pun berlayar bersama dengan kaumnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kapal beliau pun terdampar di sebuah bukit yang bernama Judi. Nah, kembali kepada nasib dari berhala-berhala ini. Ya. Berhala-berhala ini pun dibawa oleh ombak sampai akhirnya terdampar di Jeddah. Falamma nataba al-ma' baqiya 'ala ash-shatt fasaffat ar-rihu 'alayha at-turab hatta waratha. Ketika air itu sudah surut dan habis, berhala-berhala itu pun tampak di atas permukaan. Kemudian angin pun berhembus dengan kencang membawa pasir hingga menutupi berhala-berhala tersebut. Berhala ini pun terkubur dalam jangka waktu yang lama. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan bagaimanakah proses berhala ini ditemukan kembali. Kalau mau kita lihat ya ikhwah, masanya itu masya Allah sangat jauh. Ya. Berhala ini awet tenan ini. Dari zaman ini apa, sebelum Nabi Nuh diutus sampai Nabi Nuh diutus. Sampai mendekati diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah ya. Nabi-nabi yang sudah diutus itu sudah melewati itu semua. Yose utuh iki berhala. Dan memang dengan hikmah balighah. Hikmah yang sangat dalam. Yang hanya Allah yang tahu bagaimana hikmahnya. Semua telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ penulis menyebutkan proses bagaimanakah berhala ini ditemukan oleh salah satu intel dari kalangan jin. Ya. Nah, ini tangan kanannya iblis ini. Ya. Bagaimana kelanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. طيب هنا بعض الأسئلة نجيب على ما تيسر منها. معذرة يا أستاذ من فضلك، أعرفت الكتاب من فوق السبع سماوات؟ ما عرفته. Ada kisah tentang dua orang yang sebelumnya mereka belum saling kenal, kemudian mereka ketemu di sebuah tempat, kemudian keduanya saling berbicara, saling bertukar cerita, kemudian keduanya langsung mengetahui bahwa keduanya merupakan ulama-nya kaum yang terkenal yang berbeda tempat. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Kitabnya juga saya tidak tahu. Barakallahu fiik. Apakah benar bahwasanya Nabi Idris setelah Nabi Adam itu bukan Nabi, dan Nabi Idris yang ada adalah pada zamannya setelah Nabi Nuh? Apakah benar hal itu? Tayyib. Wallahu a'lam. Rasul pertama memang Nabi Nuh. Adapun sebelum Nabi Nuh, apakah ada Nabi yang diutus? Wallahu a'lam. Apakah ada penghuni surga saat ini? Dan kalau ada, apakah penghuni surga itu berupa roh dan jasad? Mohon penjelasannya, Ustaz. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah, annal jannata haqqun wan nara haqq, makhluqatani, la tanfiyani. Termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, surga dan neraka itu benar adanya dan sudah diciptakan. Adapun keterangan apakah penghuninya sekarang roh dan jasad, wallahu a'lam. Yang saya yakini ada surga dan neraka dan sudah ditampakkan penghuni-penghuninya. Dan kita juga beriman akan hari akhir yang pada hari itu semuanya akan dibangkitkan dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir untuk menghadapi hisab, yang kemudian setelah itu immal jannah wa imma annah. Bas hakala. Al-amru laysa fi hadha, lakin al-amru huwa mada a'adadda laha. Urusannya bukan urusan apakah roh dan jasad. Urusannya adalah bagaimanakah roh dan jasadmu nanti bisa masuk ke dalam surga. Pikirkan baik-baik. Berusahalah. Nah. Afan Ustaz izin bertanya, siapa nama dari kelima orang soleh tersebut tadi? Waddan suwa'an yaghutha ya'uqa nasra. Ini nama ini. Nama orang ini. Kaifa haluk ya Ustaz? La'allaka bil'afiyah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakallah khair wa asaka bil'afiyah. Afwan Ustaz. Afwannya pakai tanwin ya. Bukan pakai alif dan nun. Nah, kalau alif dan nun mustanna nanti. Ala talibun jadid. Hayyakallah ahlan wa sahlan. Abdun min ibadil majid. Rajulun min biladin ba'id. Hayyakallah wa biyak. Li usrah. Hum yuhibbunani wa ana uhibbuhum. Masyaallah alaik. Fi hadal ma'had al-mubarak insyaallah. Allahumma amin. Qad ahannu ilal usrati. Tayyib. Kalau antum pakai qad dan antum ingin mentaukid, jangan pakai fi'il mudhari, tapi pakailah fi'il madhi. Qad hannaitu ilal usrati. Kalau pakai ya mutakallim, tidak usah pakai alif dan lam. Ila usrati. Naam. Wa watani. Masya Allah. Wa dhalika yud'ifuni fi talabil ilmi syar'i. Fahal al-ilaj an dhalik ya ustaz? Al-ilaj bil-ain, bukan dengan hamzah. Fahal al-ilaj an dhalik. Tayyib, kalau antum pakai kalimat alaja, alaja yu'aliju, ta'addinya bukan pakai an, tapi pakai ala atau pakai fi. Nah. Dan lebih ahsan pakai min, huruf jar sebelum ilaj, min babil bayan. Fahal min ilajin ala dhalik ya ustaz, hakada. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah yu'in, Allah yu'in. Jazakallahu khairan kathira wa anta jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Merantau itu memang butuh perjuangan. Meninggalkan kampung halaman pasti meninggalkan kerinduan. Tinggal di tempat yang jauh dari kerabat pasti orang itu akan merasa teringat dengan kerabat-kerabatnya. Sebuah tabiat yang tidak bisa kita hilangkan. Masing-masing kita pasti rindu dengan orang rumah. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Hatta yang sudah bertahun-tahun merantau. Pasti. Dan pasti. Dalam hati kecilnya ada rasa rindu. Ya. Terkadang kerinduan itu menyelimuti. Sehingga timbullah rasa kangen. Ya. Teringat-ingat dengan kondisi yang ada di rumah. Ya. Terkadang rasa rindu itu stabil, masih bisa dikontrol, sehingga dia masih bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Ala hasab. Ya, namanya juga sebuah perjuangan. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Ya. Setidaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita jauh dari kerabat, tapi kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Seakan-akan yang jauh itu menjadi dekat. Ya. Kita masih bisa merasakan asar dari mereka. Entah itu kiriman bulanan, ya. Entah itu komunikasi yang terjadwal, ya. Atau itu liburan untuk bisa pulang, ya. Wal asya ukhar. Satu sisi kita sangat bersyukur akan hal itu. Maka al ilaj fi hada, mush ilaj, bukan ilaj, karena ini bukan penyakit yang harus diobati, ya ikhwah. Ya, itu sebuah tabiat yang tidak bisa kamu pungkiri dan tidak bisa kamu elak. Ini bukan penyakit, ya. Pada dasarnya ini sebuah tabiat. Tapi pesannya adalah kontrol tabiat itu. Jangan sampai rasa rindumu mengalahkan semangatmu. Jangan sampai rasa kangenmu menyurutkan semangatmu dalam belajar. Kangen biasa. Rindu dengan rumah biasa. Ya. Antum perlu ingat ketika antum berangkat, orang tua antum jauh lebih merindukan antum. Sanak famili antum jauh lebih kangen sama antum. Bukan hanya antum saja yang merasakannya. Mereka juga merasakan. Tapi mereka mampu untuk menahannya. Karena mereka percaya sama antum. Jangan kamu mengkhianati kepercayaan mereka. Mereka di rumah mendoakan antum. Antum di sini berjuang untuk mereka. Orang yang ada di rumah, orang tua, pasti setiap harinya pasti kangen sama antum. Mungkin masak umi antum, masak masakan favoritnya antum, kangen. Wah, ini masakan ini senengannya si Fulan ini, biasanya ada ini. Biasanya kalau makan sampai nambah-nambah ini. Ya. Gak ada. Masih di pondok. Kangen orang tua antum. Abi antum mungkin lagi kerja, ketemu sama mainan atau ketemu tempat yang biasa ngajak antum ke sana di waktu antum masih kecil, kangen. Ini dulu anak saya tak bawa ke sini. Mungkin abi antum akan merenung di situ sedikit memikirkan melepas rasa lelahnya. Ya. Dan tentunya mereka ketika melepaskan antum, ya, itu juga dengan sebuah pengorbanan. Dengan rasa berat yang sangat. Sama seperti yang kamu rasakan. Ya. Maka jadikanlah itu semuanya sebagai motivasi untuk terus maju, semangat. Setidaknya mereka melepaskan antum itu, mereka itu sebenarnya berpesan. Jaga diri baik-baik. Kami tunggu kepulanganmu. Pulanglah dengan kebaikan. Beri mereka oleh-oleh yang paling indah. Apa itu? Baktimu. Kamu di sini ditempa, dididik untuk menjadi rajulun saleh. Kamu di sini ditempa, dididik untuk menjadi generasi yang saleh. Kamu di sini ditempa dan dididik untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mereka harapkan. Orang tua antum yang ada di rumah, itu yang mereka idam-idamkan dari diri antum. Jadikan itu sebagai motivasi antum untuk terus belajar. Rasa kangen itu mesti, gak bisa hilang itu ya. Ini antum gak kangen sama orang tua, ini aneh malah. Ya, ini butuh diobati kalau yang ini. Ya. Tapi kalau antum rasa kangen, rindu itu biasa. Sesuatu yang biasa. Apalagi mimpila din ba'i dari tempat yang jauh. Ya. Harus melewati samudra, harus menaiki kapal atau pesawat. Menempuh jarak yang tidak singkat. Ya. Apalagi seperti itu. Antum sudah keluar modal. Antum ini sudah keluar modal. Ibaratnya ini antum sudah keluar banyak. Ya, jangan sampai rasa kangen itu membuat antum mundur. Ya, jangan sampai rasa rindu itu membuat antum rugi. Ya, sudah dikeluarkan semua, lanjutkan. Ya, itulah perjuangan. Kalau ibaratnya kalau antum pengen ghanimah, tidak mau perang, tidur saja di rumah, mimpi yang indah. Ya. Yang namanya ghanimah surga dan bidadari surga itu harus antum dapatkan dengan darah perjuangan dan pengorbananmu. Itulah saatnya. Kalau ingin menang, perjuanglah. Kalau ingin mendapatkan kejayaan, bertarunglah. Ya. Dan inilah medannya antum. Dengan menggunakan pena, menggunakan kertas, hadir di majelis ilmu, ya. Mencatat faedah, menghafalkannya, itulah perjuangan antum. Ya, jangan kau sia-siakan doa ibu dan bapak antum di rumah yang selalu mendoakan antum untuk betah. Ya, jangan kamu sia-siakan doa ibu bapak antum di rumah yang selalu mendoakan agar antum berhasil. Ya, buktikan itu. Jangan kau khianati kepercayaan mereka dan ista'in billah wala ta'jiz. Minta sama Allah. Minta bantuan sama Allah. Jangan malas. Jangan loyo. Ya, sharing saja ya ikhwah. Ana dulu kalau pas belajar. Kangen orang tua. Yang saya lakukan adalah menambah pelajaran. Ya. Saya anti nganggur. Paling takut nganggur. Kenapa? Langsung ngedun. Ya. Diem, gak ada catatan, gak ada pelajaran. Bengong, disakan gitu langsung nyeng keluar semua. Peta sedayu. ini dulu main bola di sini, kalau pagi hari di rumah kayak gini aktivitas, muncul semua memorinya ya ikhwah, dan itu betul-betul mengganggu. Membuat akhirnya langsung drop down, males mau ngapa-ngapain, repot, mau jalan ke taklim rasanya kayak zombie, ya, jalannya kelentak, lentek kayak hantu gitu, ya. Rasanya mau nulis tuh kayak bawa barbel satu kintal, ya aduh. Anak paling takut itu. Ya. Kenapa? Saya sudah sejauh ini. Modal sudah dikeluarkan begitu banyak. Kepercayaan sudah ada di atas pundak. Apakah dengan mudah saya harus putar balik? Enggak. Lanjut. Lanjut. Ibaratnya saya sudah naik kuda, sudah angkat pedang, pakai baju besi, musuh di depan, hantam sudah. Hah? Hantam sudah. Masa mundur? Masa kita tambatkan kuda, kita lepas baju besi, pengecut kita. Hah? Hantam sudah. Maju. Bagaimanapun resikonya, maju sudah. Bismillah. Ya. Demikian. Jadi saya paling takut nganggur. Jadi apa? Tambah pelajaran. Akhirnya saksakan anak paling banyak pelajarannya. Satu hari ya itu bisa sampai 13 pelajarannya. Ya. 13 pelajaran. Montang, manting, enggak garu-garuan. Tapi saya rasakan enak. Kenapa? Rasa kangen itu reda dan terkontrol. Kalau antum di sini program sudah tersusun ya. Waktunya taklim, taklim. Gak ada taklim, yo. Kalau gak istirahat, yo makan. Atau main bola, atau apa namanya, sama temen. Ya. Gunakan waktu-waktu tadi, sesuai dengan kadarnya. Kalau antum kangen, doakan orang tua antum, doakan kerabat antum. Insya Allah, kalau kita mengobati itu semua dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menunjukkan jalannya kepada kita. Ya. Jangan sampai itu semua membuat antum surut. Jangan sampai membuat antum akhirnya harus terpelanting dari belajar. Jangan sampai membuat antum semuanya harus kembali ke tanah air antum. Tidak membawa apa-apa. Jangan, jangan. Sudah sejauh ini antum berangkat. Sudah sejauh ini perjuangan antum. Lanjutkan ya ikhwah. Bismillah. Wa bi'aunillah. Wa bi'taufiq minallah. Bismillah. Lanjut. Tawakkal Allah. Ya. Sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dulu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai berpesan kepada keluarganya. Diminta pulang, enggak pulang-pulang. Sampai belum mengatakan dalam suratnya, seandainya ada burung hijau yang mengantarkanku pulang, aku akan pulang. Bukan aku enggak mau pulang, tapi ini belum selesai. Ya, saya lanjutkan dulu. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah keluar dari rumahnya menuju ke tempat-tempat ilmu itu sampai memakan waktu hampir 40 tahun ya ikhwah. Baru pulang ketika itu di usia 50. Menikah, punya ma'had, punya anak banyak. Masya Allah, barokah. Ya. Kita tidak nutut antum belajar 10 tahun tidak pulang-pulang. Enggak kayak gitu. Enggak. Makanya saya bilang tadi, sekarang antum alhamdulillah. Banyak hal yang patut untuk disyukuri. Ya, masih bisa komunikasi, masih bisa merasakan asar yang ada di rumah, ngasih kiriman butuh apa namanya dapat kiriman ila akhirih. Alhamdulillah, ada waktu liburan bisa pulang ketemu hadirat rapat, ketemu kok alhamdulillah. Belajar sing rajin sudah, ya. Belajar yang rajin, semangat, berjuang, lanjutkan. Orang di rumah doakan antum semuanya, percaya sama antum semuanya, jangan kau sia-siakan doa mereka dan kepercayaan mereka. Bismillah, ya. Lanjutkan perjuanganmu. Kamu sudah sejauh ini. Tidak ada kata talibun jadi, tidak ada kata talibun qadim. Yang ada adalah nahnu talibun min tullabil ilm. Kita semua adalah santri yang terus berjuang untuk menggali ilmu syar'i, ya, sampai mati. Ini perjuangan antum, jalankan. Ista'in billah wa la ta'jas. Tayyib, Allah yu'ainukum. Semoga Allah membantu antum semuanya. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.